Jangan nakal, tekunlah belajar. saja penuhi harapan ayah bunda. Sayangilah teman-teman agar kau dapatkan kasihnya. Rengkulah ilmu Allah, gapailah ridha Allah, beruntunglah di hari nanti.